Sedangkan di kau masih mencari, adakah benar kata-kata, bukan ungkapan sementara. Kaulah pancaran yang daku rasa, bagaikan obor yang menyinar. Jika terpadam tiba-tiba, sunyilah insan alam gelita. Jika kau selam hati ini, pastinya engkau kan mengerti betapa sucinya kasihku. Jangan diragu. Jika kau rasa getarnya, debaran kasih cinta yang merontak nilai kasihku padamu, cukup berharga. Benaranmu memutus kata agar dapat.